sisi hati. Coba ku ungkapkan semua tentangmu begitu jelasnya. Ku rasa ada dirimu dekat di sisiku. Semuanya terasa indah. Hadirmu di sini sungguh jelas berarti bagi diriku. Seakan melayang rasakannya berdua selalu tuh bersama. Ku ingin kita jaga cinta ini seutuhnya. Time.